Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih. Kama yuhibbu Rabbuna wa yardah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa salama tasliman kathira. Amma ba'd. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala, yang mana Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa mencurahkan berbagai kenikmatannya kepada kita semua, menganugerahkan kepada kita berbagai macam dari keutamaannya, dan yang paling besar di antara itu adalah keutamaan bertolabul ilmi, keutamaan menuntut ilmu agama Allah subhanahu wa ta'ala, yang mana ini merupakan min a'zamil qurubat, termasuk bentuk ibadah, bentuk pendekatan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang paling besarnya, ya, yang paling utamanya. Tentunya apabila itu semua dijalankan dengan niatan yang ikhlas, ikhlas untuk Allah subhanahu wa ta'ala, ya, sebagaimana ucapan Al-Imamu Ahmad rahimahullah, al-ilmu la ya'diluha syai', ilmu itu tidak ada yang menandingi sedikit pun, ya. Ini apa? Liman sahhat niyatuhu, ilmu itu tidak ada tandingannya. Ya, keutamaan seorang yang menuntut ilmu itu sangat besar. Akan tapi apa? Liman sahhat niyatuhu, bagi orang-orang yang niatnya benar. Ya. Oleh karena itu, marilah kita senantiasa meluruskan niat-niat kita di dalam menuntut ilmu, ya, dalam mendatangi majalisul ilm, mendatangi kajian-kajian ilmu, dan hendaknya kita senantiasa bersemangat, ya, duduk di majelis ilmu dan bersabar dalam menuntut ilmu. Nah, pada kesempatan di malam hari ini, insyaallah ta'ala kita akan kembali melanjutkan kajian kita, kajian rutin kita, membaca kitab At-Tibyan Fi Adabi Hamalatil Quran karya Al-Imam Abu Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Pada pertemuan yang terakhir, kita telah membacakan fasal yang beliau sebutkan, yaitu terkait membaca Al-Quran bitartib, membaca Al-Quran secara berurutan. Maka para ulama menyebutkan seperti yang dinukilkan oleh beliau, al-aula an yaqra'a ala tartibil mushaf, yang paling utama hendaknya seseorang membaca Al-Quran sesuai dengan tartib, dengan urutan surat yang ada di dalam mushaf. Ya, dia membaca surat dimulai dari Al-Fatihah, kemudian suratul Baqarah, kemudian surat Ali Imran, An-Nisa, ya, dan seterusnya. Ini yang lebih utama, baik itu di luar sholat maupun di dalam sholat, ya, berurutan dari atas ke bawah atau dari awal ke yang akhir secara urutan-urutan surat. Nah, akan tetapi, ya, apabila seseorang membaca tidak secara berurutan pada keadaan-keadaan tertentu, maka diperbolehkan terkhusus di dalam sholat. Yang mana memang di dalam sholat ada beberapa keadaan yang mana seseorang disunahkan membaca surat-surat tertentu di rakaat pertama dan di rakaat yang kedua. Seperti yang beliau sebutkan di sini, ya, semisal ketika sholat subuh di hari Jumat. Naam. Yang mana seorang imam disunahkan untuk membaca di rakaat pertama surat As-Sajdah dan di rakaat yang kedua surat Al-Insan. Naam. Jadi tidak tidak berurutan, langsung melompat misalnya. Baik. Demikian pula seperti di dalam sholat Id, yang mana disunahkan bagi seorang imam untuk membaca di rakaat pertama surat Qaf, ya, dan di rakaat kedua surat Al-Qamar. Naam. Ya, demikian pula pada surat pada sholat witir. Naam, di rakaat yang pertama membaca surat Al-Kafirun, rakaat yang kedua surat di rakaat yang pertama surat Al-A'la, rakaat yang kedua surat Al-Kafirun, dan di rakaat yang ketiga surat Al-Ikhlas. Ini pada sholat witir. Ya, yakni membacanya tidak mesti harus setelah surat yang dibacanya. Tapi boleh melompat. Ya. Boleh pula mengambil potongan-potongan ayat. Naam. Ya. Kemudian sampai kita pada ucapan beliau, qala walau khalafal muwalat faqara'a surata la talil ula au khalafat tartib faqara'a suratan thumma qara'a suratan qablaha jaza. Nah, seandainya dia menyelisihi muwalat. Muwalat itu ya urutan, ya. Membaca Al-Qur'an suratnya tidak dibaca secara berturut-turut. Ya. Nah. Maka kata beliau, au khalafa tartib atau menyelisihi urutan. Semisal faqara'a suratan, semisal dia membaca satu surat. Ya. Summa qara'a suratan lati atau summa qara'a suratan qablaha, kemudian dia membaca surat yang sebelumnya, jaza, diperbolehkan. Ya. Misal dia membaca surat Naam Al-Kafirun, ya kan? Kemudian berikutnya dia membaca surat apa misalnya? Sebelum Al-Kafirun surat At-Tin misalnya. Ya, boleh. Naam. Artinya tidak mualat, tidak berurutan. Diperbolehkan. Naam. Faqad ja'at bidzalika atharatun atau atharun katsirah. Dan telah datang yang demikian riwayat-riwayat yang sangat banyak. Waqad qara'a Umar ibn al-Khattab radhiyallahu an dan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ya, di dalam salah satu riwayat disebutkan bahwa beliau membaca di rakaat yang pertama surat Al-Kahfi. Ini fi salati subuh. Di salat subuh di rakaat yang pertama beliau membaca surat Al-Kahfi. Wa fi tsaniyah bi Yusuf, di rakaat yang kedua beliau membaca surat Naam Yusuf. Naam. Ya. Baik. Ini sebagaimana yang diriwayatkan oleh Al-Imam Abdul Razzaq dalam Musannaf. Ya. Nah, wallahu a'lam apakah beliau membaca dua surat ini secara sempurna, ya, ya, di rakaat yang pertama surat Al-Kahfi dari awal sampai akhir, di rakaat yang kedua surat Yusuf dari awal sampai akhir. Kalau dibaca secara sempurna, maka tentunya ini sangat panjang, ya. Bisa pula maknanya beliau membaca potongannya. Ya, di rakaat yang pertama beliau baca misalnya potongan dari surat Al-Kahfi, di rakaat yang kedua beliau baca potongan surat Yusuf. Nah, Tapi ya memungkinkan ya, kalaupun dibaca suratnya secara utuh ya, ini sangat memungkinkan di zaman para sahabat, ya kan? Ya, karena bacaan mereka seperti yang kita sebutkan beda dengan bacaan kita. Ya. Menurut kita mungkin ini sesuatu yang sangat panjang atau lama, bisa jadi menurut para sahabat ini sesuatu yang biasa. Nah, kemudian waqad kariha jama'atun mukhalafatu tartibil mushaf, dan sekelompok para ulama mereka memakruhkan ya untuk menyelisihi urutan di dalam mushaf. Jadi sebagian para ulama mereka memandang yang demikian itu sesuatu yang makruh. Ya. Makruh di sini bisa maknanya makruh tanzih. Ya. Makruh tanzih itu makruh yang tidak sampai haram. Bisa pula maknanya makruh tahrim, makruh yang diharamkan. Ya. Nah, rawa Ibnu Abi Dawud rahimahullah sebagaimana yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ibnu Abi Dawud rahimahullah dalam kitab Al-Masahif Anil Hasan, dari Al-Hasan, Al-Hasanul Basri rahimahullah, annahu kana yakrahu mukhalafatu tartibal mushaf, atau mukhalafatu tartibil mushaf. Bahwasannya Al-Hasan rahimahullah beliau membenci untuk menyelisihi urutan surat di dalam mushaf. Ya. Naam. Wa bi isnadihi sahih, dan dengan sanad yang sahih ya, dalam riwayat Ibnu Abi Daud rahimahullah, an Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, annahu qila lah, bahwasannya dikatakan kepada Abdullah bin Mas'ud ya radhiyallahu taala anhu, inna fulanan yaqra'ul qur'ana manqusan, dikatakan kepada Abdullah bin Mas'ud bahwa ya si fulan membaca Al-Qur'an secara terbalik, manqus, manqus ini terbalik. Nah, faqala, maka beliau pun mengatakan, ya ini Abdullah bin Mas'ud, beliau katakan, dzalika manqusul qalb, yang demikian itu adalah terbaliknya hati. Ya. Jadi kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, membaca Al-Qur'an secara terbalik itu menunjukkan hatinya terbalik. Nah, akan tapi dijelaskan oleh para ulama, makna ucapan Abdullah bin Mas'ud ini adalah terkait orang membaca Al-Qur'an secara terbalik dari sisi ayat, ya, dari sisi ayatnya, bukan dari sisi surat. Misalnya seorang baca surat Al-Ikhlas, dia baca dari ayat terakhir misalnya, walam yakul lahu kufuwan ahad, lam yalid wa lam yulad. Terbalik seperti itu. Ya. Nah, maka ini dzalika manqusul qalb, yang demikian menunjukkan terbaliknya hatinya. Nah. Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah di dalam Nataijul Afkar ya, beliau mengomentari pendapat yang mengatakan dimakruhkan membaca Al-Qur'an secara tidak berurutan ya, kata beliau, lam atif dalilun ala dzalik, atau dalilan ala dzalik, aku tidak mendapatkan dalil yang demikian. Ini tidak ada dalil yang memakruhkannya, ini membaca Al-Qur'an ya tidak sesuai dengan urutan surat. Nah, artinya tidak mengapa, walaupun tentunya yang lebih utama membaca Al-Qur'annya secara berurutan. Ya. Baik. Kemudian kata beliau rahimahullah, wa amma qira'ah as-surah manqusah min akhiriha ila awwaliha fa mamnu'un man'an mu'akkadan. Adapun ya membaca surat secara terbalik dari akhirnya sampai ke awalnya, maka yang demikian ini mamnu' man'an mu'akkadan. Yang demikian ini dilarang dengan pelarangan yang sangat tegas. Ini haram, tidak diperbolehkan. Ya, membaca Al-Quran terbalik. Nah, ini baca satu surat, ayatnya terbalik. Ya, seperti yang kita contohkan tadi. Ya, contohnya membaca surat Al-Fatihah misalnya, dia baca dari ayat yang terakhir, waladhdallin, ya, terus ayat yang sebelumnya, nah, dibaca terbalik seperti itu, maka tidak diperbolehkan. Nah, fa innahu yudhibu ba'dadhuru bil ijaz, karena yang demikian itu akan menghilangkan sebagian bentuk ijaz, ya, sebagian bentuk ijaz ini mukjizat. Al-Quran, ya, merupakan kitab mukjizat dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Al-Qur'an merupakan mukjizat terbesar yang dimiliki oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Sehingga kalau dibaca secara terbalik seperti itu akan menghilangkan ijaz, akan menghilangkan bentuk mukjizat Al-Qur'an. Ya. Selain maknanya akan berubah, ya, kemudian susunan bahasanya juga akan menjadi tidak jelas, ya. Nah, akan menghilangkan bentuk ijaz. Wa yuzilu hikmata tartibil ayat. Dan akan menghilangkan hikmah urutan ayat. Nah. Jadi tidak diperbolehkan. Ya, kalau membaca Al-Quran ayatnya terbalik, ini tidak diperbolehkan. Tapi kalau suratnya tidak berurutan, ini diperbolehkan. Nah, kemudian waqad rawa Ibnu Abi Daud rahimahullah an Ibrahim An-Nasa'i al-Imam Tabi'il Jalil, dan al-Imam Ibnu Abi Daud rahimahullah, beliau meriwayatkan dari Ibrahim bin Yazid An-Nasa'i, ya, Imam Tabi'in yang mulia. Demikian pula Al-Imam Malik bin Anas rahimahumullah, annahuma kariha dhalik wa anna Malikan kana yu'ibuhu wa yaqulu hadha 'azimun. Nah, bahwasannya mereka berdua, Al-Imam Ibrahim An-Nakhai, demikian pula Imam Malik, mereka berdua membenci, memakruhkan yang demikian, yaitu membaca Al-Quran secara terbalik, yakni ayatnya. Ya, mereka menganggap yang demikian itu makruh. Dan lagi tersebutkan bahwa makruh menurut istilah para salaf terdahulu itu maknanya haram, makruh. Dan itu sesuai dengan apa yang disebutkan di dalam Al-Quran, ya, makna makruh adalah haram. Baik. Wa amma ta'limis subyan min akhiril mushaf ila awwaliha fa hasanun laisa min hadzal bab. Naam. Atau sebelum itu, wa anna Malikan yu'ibuhu, dan Al-Imam Malik rahimahullah, ya, mencela yang demikian, membaca Al-Quran secara terbalik. Naam, wa yaqulu hadza 'azim. Ya, beliau mengatakan ini sesuatu yang sangat besar. Ya. Naam, sesuatu bentuk kesalahan yang sangat besar. Wa amma ta'limis subyan min akhiril mushaf ila awwalihi fa hasanun laisa min hadzal bab. Adapun mengajarkan anak kecil, ya, dari akhir mushaf sampai ke awalnya, ya, laisa fahasanun laisa min hadzal bab, maka yang demikian itu sesuatu yang bagus dan tidak termasuk di dalam bab ini. Nah, fa inna dzalika qira'atu mutafasilatun fi ayyamin mutaaddidah ma'a ma fihi min tashil hifdzi 'alaihim wallahu a'lam. Tabliyau, karena bacaan yang demikian itu, ya, mutafasilah, itu terpisah-pisah, ya, bacaannya. fi ayyamin muta'addidah, pada hari yang berbeda-beda. Yani tidak dibaca dalam satu waktu. Naam. Ma'ama fihi min tashilil hifdzi 'alaihim. Bersamaan dengan sesuatu yang memudahkan mereka untuk menghafal. Maka yang demikian diperbolehkan. Wallahu a'lam. Ya. Baik. Jadi kesimpulannya, membaca Al-Quran secara terbalik, kalau itu terbalik dari sisi ayatnya, misalnya membaca satu surat, ayatnya terbalik, dibaca dari awal atau dibaca dari akhir ayat sampai ke awal ayat, ini dilarang. Ya. Adapun membaca Al-Quran terbalik, misalnya suratnya tidak berurutan sesuai dengan tartib mushaf, ini diperbolehkan pada sebagian keadaan. Ya. Pada sebagian keadaan. Seperti di dalam sholat. Terkhusus sholat-sholat yang memang di situ disunahkan untuk membaca surat-surat tertentu. Seperti sholat subuh misalnya. Ya. Nah. Adapun di luar sholat. Ya, di luar sholat. Misalnya seorang membaca Al-Quran dari surat An-Nas sampai surat Al-Baqarah, maka yang demikian sebaiknya dihindari, ya. Sebaiknya dihindari kecuali, ya, kecuali dalam hal taklim, dalam hal atau dalam bentuk pengajaran, hafalan misalnya setoran hafalan dari akhir, dia setorannya dari surat An-Nas misalnya sampai surat An-Naba, ya, kalau dia baca juz 30, kalau dalam rangka taklim ataupun hafalan, maka tidak mengapa, diberikan kelonggaran. Walaupun tentunya yang paling baiknya adalah membaca secara berurutan. Ya. Nah, sesuai dengan urutan mushaf. Wallahu ta'ala a'lamu bissawab. Baik, kemudian qiraatul Qur'an, beliau sebutkan di sini faslun, ya, selesai kita pembahasan tentang hukum membaca Al-Quran secara berurutan. Nah, dan sebelum itu bahwa di sana ada pembahasan di kalangan para ulama tentang tartibu surah, tartib surat di dalam mushaf. Apakah yang demikian itu tauqifiyah atau ijtihadiyah? Ya, sebagian para ulama mereka mengatakan urutan surat itu sifatnya ijtihad, ijtihad para sahabat. Ini bukan sesuatu yang diarahkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, tapi sesuatu yang ijtihad. Sebagian para ulama mengatakan bahwasannya tartib surat dalam Al-Quran itu adalah tauqifiyah, sesuatu yang memang sudah ditetapkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan pendapat yang kedua ini pendapat yang lebih kuat, ya, bahwa urutan surat dalam Al-Quran itu tauqifiyah, bukan ijtihadiyah. Adapun tartib ayat, urutan ayat dalam Al-Quran ini tidak ada khilaf. Ya, tidak ada khilaf di kalangan para ulama bahwa itu merupakan sesuatu yang tauqifiyah. Ya, sesuatu yang memang telah ditetapkan, ditentukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Naam. Qala rahimahullah. Kemudian Al-Imam An-Nawawi mengatakan faslun, qiraatul Qur'an minal mushaf afdal minal qiraati an dhahril qalbi. Membaca Al-Qur'an dari mushaf itu lebih afdal. Ya, lebih afdal daripada membaca Al-Qur'an dengan hafalannya, min dhahril qalbi, ini dengan hatinya, maksudnya dengan hafalannya. Nah, li'anna an-nadhara fil mushaf ibadatun matlubah. Nah, karena melihat mushaf ini ibadah yang memang dituntut, melihat kepada mushaf. Fatajtami'ul qira'atu wan-nadhar, sehingga terkumpul di dalamnya, ya, keutamaan dia membaca Al-Qur'an sekaligus keutamaan dia melihat mushaf. Jadi melihat mushaf ini sesuatu yang ada keutamaannya, ya. Hakada qala al-qadhi Husain min ashabina wal imam Abu Hamid al-Ghazali wa jama'atun min as-salaf. Nah, demikianlah yang dikatakan oleh al-qadhi Husain min ashabina, dari ulama madhab kami, ini madhab Syafi'i, karena beliau adalah ulama yang bermadhab Syafi'i. Demikian pula pendapat al-imam Abu Hamid al-Ghazali rahimahullah wa jama'atun min as-salaf, dan sekelompok jamaah dari para salaf. Ya, jadi ini pendapat dari sebagian para ulama. Terkhusus di sini yang disebutkan oleh beliau, pendapat dari para ulama Syafi'iyah. Ya, mereka berpendapat membaca Al-Qur'an secara apa, dengan melihat mushaf itu lebih afdal. Wa nuqila atau wa naqala Al-Ghazali fil Ihya, dan Al-Ghazali rahimahullah Abu Hamid dalam kitab Ihya Ulumuddin ya menyebutkan, dan telah kita tanbih tentang kitab Al-Ihya, bahwa kitab ini adalah kitab yang diperingatkan dengan keras oleh para ulama, karena kitab ini adalah kitab yang isinya penuh dengan berbagai bentuk kebid'ahan ya. Nah, dan berbagai macam penyimpangan, baik penyimpangan secara akidah maupun penyimpangan secara ibadah. Ya. Nah, kitab Ihya Ulumuddin ini adalah kitab yang menjadi pegangan utama orang-orang sufi dalam mengamalkan amalan-amalan bid'ah mereka. Ya. Nah, para ulama telah memfatwakan untuk membakar kitab ini ya, kitab Ihya Ulumuddin. Nah. Baik. Al-Muhim, kitab Ihya Ulumuddin tidak boleh ya untuk dibaca kecuali orang-orang yang memang sudah memiliki apa ilmu yang mumpuni. Dia bisa membedakan antara mana yang hak dan mana yang batil, sehingga dia tidak termakan dengan syubhat. Baik. Maka Al-Ghazali menukilkan dalam kitab Al-Ihya annal aktsarin minas sahabati radhiyallahu anhum kanu yaqrauna minal mushaf, bahwasanya mayoritas dari para sahabat radhiyallahu anhum mereka membaca dari mushaf. Wa yaqrahuna an yakhruja yauman wa la yanzuruna min fil mushaf, dan mereka membenci untuk keluar pada satu hari tanpa mereka melihat pada mushaf. Nah, ini dinukilkan dari sebagian para salaf. Nah. Wa rawa Ibnu Abi Daud al-qira'atu fil mushaf an katsirin minas salaf. Demikian pula al-Imam Ibnu Abi Daud rahimahullah, beliau meriwayatkan ya dari mayoritas dari banyak para salaf yang mereka membaca di dalam mushaf. Nah, walam ara fihi khilafan, kata beliau, dan aku tidak melihat di dalamnya ada khilaf. Walau qila innahu yakhtalif bi ikhtilafil ashkhas, dan seandainya dikatakan bahwasanya yang demikian itu berbeda keadaannya ya sesuai dengan perbedaan seseorang. Jadi seandainya ada yang mengatakan bahwasanya yang seperti itu berbeda-beda keadaannya, artinya tidak secara mutlak dikatakan membaca Al-Qur'an dengan mushaf itu afdal. Kata beliau, fa tukhtarul qira'atu fil mushaf liman istawa khusyu'uhu wa tadabburuhu fi halatayn al-qira'atu minal mushaf wa an dhahril qalbi. Nah, kata beliau, maka yang dipilih adalah membaca dari mushaf ya, liman istawa khusyu'uhu wa tadabburuhu fi halatayn al-qira'ati minal mushaf wa an dhahril qalbi, bagi orang yang apa, yang terkumpul antara kekhusyuan dan tadabbur ya pada dua keadaan tersebut, yaitu minal mushaf wa an dhahril qalbi. Artinya bagi seseorang misalnya ya, dia membaca dengan hafalannya itu bisa khusyuk, ya, dia bisa membacanya dengan khusyuk, ya, ditambah lagi hafalannya memang kuat, hafalannya bagus. Naam. Kemudian dia membaca dengan mushaf, keadaannya sama. Maka kata Imam Nawawi rahimahullah, yang dipilih adalah membaca dari mushaf. Bisa dipahami ya? Artinya, kalau ada seseorang yang mana dia ketika membaca dengan mushaf, sama dengan membaca dengan hafalannya, sama-sama khusyuk. Maka kata Al-Imam Nawawi, yang dipilih adalah membaca dengan mushaf. Naam. Baik. Kemudian kita beliau, wa takhtarul qira'atu al-dhahril qalbi liman yakmulu bidzalika khusyu'uhu wa tadabburuhu wa yazidu 'ala khusyu'uhu wa tadabburuhu law qara'a minal mushaf lakana hadza qawlan hasanan. Kata beliau, dan dipilih membaca Al-Qur'an secara hafalan bagi orang yang sempurna kekhusyuannya dengan itu. Demikian pula tadaburnya. Ya, dia bisa khusyuk ketika membaca Al-Qur'an dengan hafalannya, dia juga bisa tadabur ketika membaca dengan hafalannya. Wa yazidu 'ala khusyu'uhu wa tadabburuhu law qara'a minal mushaf. Kata beliau, maka akan menambahkan kekhusyuannya dan tadaburnya seandainya dia membaca dari mushaf. Lakana hadza qaulan hasanan. Kata beliau, maka yang seperti ini merupakan ucapan yang baik. Nah, artinya apa? Membaca Al-Qur'an dengan mushaf, ya, menurut beliau itu lebih bisa menambahkan kekhusyuan dan lebih bisa menambahkan tadabbur, ya, bagi seseorang. Nah, kita nukilkan beberapa ucapan para ulama, ya, dalam bab ini. Naam. Al-Imam Nawawi rahimahullah, ya, beliau sendiri di dalam kitab yang lain, yaitu di dalam kitab Al-Azkar, ya. Jadi beliau memiliki kitab yang berjudul Kitab Al-Azkar, kitab yang berisi zikir-zikir dan doa-doa. Ya. Baik. Kata beliau, qira'atul Qur'an minal mushaf afdal minal qira'ati min hifdzih. Hakadha qala ashabuna. Membaca Al-Qur'an dari mushaf itu lebih afdal daripada membaca Al-Qur'an dari hafalan. Demikian yang dikatakan oleh yang dikatakan para ulama dari mazhab kami, yaitu mazhab Asy-Syafi'i. Wa huwa masyhur anis salaf radhiyallahu anhum. Dan ini merupakan pendapat yang masyhur dari kalangan salaf radhiyallahu anhum. Kemudian kata beliau, wa hadza laisa ala itlaqihi. Kata Imam Nawawi dalam Al-Adhkar, ini tidak secara mutlak, artinya tidak mesti membaca Al-Qur'an dari mushaf itu lebih afdal secara mutlak. Ya, tapi dilihat keadaannya. Bal in kana al-qari'u min hifdzihi yahsulu lahu min at-tadabburi wa tafakkuri, ya, wajam al-qalb wal-basar aktsar mimma yahsulu min al-mushaf. Bahkan kata beliau, apabila seorang qari dengan hafalannya dia bisa mendapatkan tadabur, demikian pula tafakkur, dia bisa membacanya dengan memikirkan apa yang dia baca, dia bisa tadabur, ya, dia pun bisa mengumpulkan antara hati dan matanya. Karena biasanya membaca dengan hafalan kan, ya, konsentrasi itu terkadang tidak fokus, ya kan? Karena kalau kita membaca hafalan kita melihat sekitar kita, kecuali membacanya tunduk, ya. Nah, kadang baca sambil makan, ya kan? Kadang baca sambil melihat kesana kesini, itu kalau dari hafalan. Kata beliau, nah, kalau seorang membaca dengan hafalan, dia bisa melakukan tadabur dengan sempurna, ya, dia pun bisa mengumpulkan antara hatinya dan pandangannya, hatinya khusyuk, pandangannya juga fokus pada apa yang dia baca. Aktsar mimma yahsulu minal mushaf, yang dia dapatkan lebih banyak daripada melihat mushaf, artinya dia membaca dengan hafalannya itu lebih tenang gitu ya. Lebih tenang, lebih khusyuk, lebih bisa tadabur daripada membaca dengan mushaf. Maka kata beliau, fal qira'atu minal hifdzi afdal. Pada keadaan seperti ini, membaca dengan hafalannya afdal. Nah, wa in istawaya fa minal mushaf afdal. Kalau sama-sama, seperti yang disebutkan beliau di At-Tibyan ya. Kalau keadaannya sama, dia membaca mushaf khusyuk, membaca dengan hafalannya juga khusyuk, kata beliau, wa hada na'am, fa minal mushaf afdal. Maka yang lebih afdal membaca dari mushaf. Nah, ini menurut pendapat Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ya, yaitu dirinci. Nah, baik. Kemudian Syekh Abdul Aziz bin Abdullah Ibn Bas rahimahullah, beliau ditanya tentang permasalahan ini dengan pertanyaan, hal hunaka farqun fil ajri bainal qira'atil Qur'an minal mushaf au an dhahril qalbi, apakah di sana ada perbedaan pahala, ini perbedaan keutamaan antara membaca Al-Qur'an dari mushaf atau dari hafalan. Naam. Maka kata Syekh Ibnu Baz rahimahullah, la a'lamu dalilun ya, atau la a'lamu dalila dalilan yufarriqu bainal qira'ati fil mushaf awil qira'ati an dhahril qalbi, kata beliau, aku tidak mengetahui ada dalil yang membedakan antara membaca Al-Qur'an dengan mushaf atau membaca Al-Qur'an dengan hafalan. Wa innamal masyru' at-tadabburu wa ihdharul qalb. Nah, hanya saja yang disyariatkan adalah seseorang itu tadabbur dan menghadirkan hatinya ketika membaca Al-Qur'an. Nah, sawa'un qara'a minal mushaf au an dhahril qalbi. Baik dia membaca dari mushaf atau dari hafalannya. Naam. Wa innama takunu qira'atu idza sami'aha wala yakfi nadhara al-ainain wala istihdharul qira'ati min ghairi talaffuz wa sunnah lil qari an yatalaffazu wa yatadabbar. Naam. Kata beliau, hanya saja ya, yang demikian apabila seseorang membaca idza sami'aha, apabila dia mendengarnya ya, yaitu seseorang membaca Al-Qur'an hanya mengandalkan apa yang dia dengar. Nah, ya, tanpa dia lafadzkan. Nah, kalau seperti ini tentunya ada perbedaan ya, antara mendengarkan Al-Qur'an dengan membaca Al-Qur'an. Mendengarkan Al-Qur'an ada keutamaannya, tapi lebih utama lagi seorang membaca Al-Qur'an. Nah, baik, kata beliau, wala yakfi nadharul ainain wala istihdharul qira'ati min ghairi talaffuz, dan tidak cukup orang ya hanya melihat dengan kedua matanya dan hanya menghadirkan qira'ah tanpa dia melafadzkannya. Jadi enggak cukup ya, dia hanya melihat mushaf, artinya baca dalam hati ya kan, tanpa dia lafadzkan. Ini enggak cukup. Harus dilafadzkan. Ya. Dia seorang tidak akan mendapatkan keutamaan membaca Al-Qur'an hanya dengan dia membaca. Hanya dengan melihat ya. Walaupun dia menghadirkan hatinya. Karena membaca Al-Qur'an itu beda dengan membaca buku-buku biasa atau kitab-kitab biasa ya. Kitab ilmu. Ya, adapun kitab-kitab ilmu, hadis ya misalnya, atau kitab-kitab ilmu yang lainnya, ya membacanya cukup dibaca dengan dilihat tanpa dilafadzkan, ya kan? Adapun baca Al-Qur'an tidak cukup kita baca seperti baca buku atau baca kitab ya, tanpa dilafadzkan. Walaupun itu ada keutamaan ya. Apabila seorang melakukannya untuk apa? Tadabbur, tapi dia tidak akan mendapatkan keutamaan membaca Al-Qur'an. Nah, wasunnah kata beliau, dan yang sunnah bagi seseorang qari an yatalaffadha wa yatadabbar. Yang sunnah baginya adalah untuk dia melafadzkannya dan mentadaburinya. Nah, kama qala Allah taala, bagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi waliyatadakkara ulul albab. Nah, jadi terkait keutamaan membaca Al-Qur'an dengan mushaf ataupun dengan hafalan, ya, intinya kembali kepada kekhusyuan, itu saja. Ya, itu rincian yang paling bagusnya yang disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah. Nah, kalau dia lebih khusyuk membaca Al-Qur'an dengan mushaf, maka hendaknya dia baca dari mushaf. Kalau dia lebih khusyuk membaca dari hafalan, maka dia baca dengan hafalannya. Kalau sama keadaannya antara dengan mushaf dan hafalannya sama-sama khusyuk, maka menurut Al-Imam An-Nawawi lebih utama dengan mushaf. Wallahu taala a'lam bishawab. Baik. Kemudian yang berikutnya, qala rahimahullah, selesai ya, kita masuk pada pembahasan yang berikutnya yang disebutkan oleh beliau, faslun fi istihbabi qira'atil jama'ah mujtami'in wa fadlil qari'in minal jama'ati wasami'in wa bayani fadilati man jama'ahum 'alaiha ya wa haradahum wa nadabahum ilaiha. Nah, fasal beliau sebutkan tentang disunahkannya membaca Al-Qur'an secara jamaah ya dan perkumpulan ya, secara jamaah, dan keutamaan seorang yang membaca minal jama'ati wassami'in, dari jamaah dan orang-orang yang mendengar di sekitarnya. Wa bayani fadilati man jama'ahum, dan keutamaan orang yang mengumpulkan mereka dan menghasung mereka ya untuk berkumpul membaca Al-Qur'an. Nah, di dalam fasal ini beliau akan menyebutkan keutamaan membaca Al-Qur'an secara berjamaah. Dan tentunya yang dimaksud membaca Al-Qur'an secara berjamaah di sini, yang nanti juga insyaallah akan kita sebutkan penjelasannya, adalah membaca Al-Qur'an masing-masing ya, bukan membaca Al-Qur'an dengan satu suara. Karena yang demikian itu bid'ah. Jadi berkumpul ya, seperti kita ya, santri berkumpul di masjid ya, duduk masing-masing di tempatnya kemudian membaca Al-Qur'an masing-masing. Bukan membaca Al-Qur'an satu suara. Ya, karena yang demikian bid'ah. Ya. Seperti apa yang dilakukan oleh sebagian masyarakat ya, dari amalan yasinan setiap malam Jumat atau yang semisalnya ya. Nah, kalau seperti ini sifatnya itu tidak diperbolehkan. Nah, insyaallah nanti akan kita sebutkan penjelasannya dari para ulama. Wallahu taala alam bisawab, kita cukupkan sampai di sini. Insyaallah kita lanjutkan pada kesempatan berikutnya bismillahi taala. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu, hafizakumullah.